Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Godaan gaya hidup sangat menarik, sulit untuk mengatakan tidak kepadanya. Lihatlah gadis cantik yang rela dijamah, bahkan selebihnya menjadi bagian yang mudah. Tapi tak kalah dengan para pemuda yang dengan mudah mengayunkan tangannya, menghajar siapa saja hanya karena sebuah kata yang bisa memanaskan hatinya. Muda, mudi ada dalam bahaya yang mengerikan. Data dan fakta telah menunjukkan hidup menarik memakan korban terus bertambah. Godaan gaya hidup menarik memang susah untuk ditampik. Tapi tidakkah Anda ingin untuk hidup apik dan cantik? Karena itu lawanlah godaan-godaan yang menyenangkan dengan belajar mencintai kesusahan dan kesulitan di kehidupan. Jangan cengeng, namanya juga orang muda, punya tenaga ekstra untuk bisa melewatinya. Jangan lupa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Itulah seharusnya semangat orang muda menggapai masa depannya. Godaan yang menarik hati, jangan tergiur dan berhenti di sana. Terus ayunkan langkah, lakukan apa yang semestinya. Kesulitan, kepahitan, kegetiran hanya sesaat saja. Mampu melewatinya, Anda punya prestasi yang luar biasa, catatan-catatan yang tak terbantah. Dengan demikian, pada waktu melewati, Anda sudah memenangkan kehidupan. Tidakkah Anda ingin menjadi pemenangnya? Maka belajarlah menikmati kesulitan di kehidupan. Bersama saya, Bikman Sirait.